cerita saat ini. Ku tak sendiri. Ibu, dengarkanlah aku. Kan ku bawa pulang kekasih hatiku. Seseorang yang akan mengisi hidupku. Dengan dia dengan